himbau, lestarikan keluarga berencana. Demi hari depan bangsa, punya anak jangan lebih dari dua. Keluarga kecil, keluarga sehat, bahagia, bersama menyongsong hari esok. Yuk, lestarikan keluarga berencana. Program pemerintah nyata, pembangunan merata ke desa-desa. Semua demi mewujudkan agar rakyat adil, makmur dan sentosa. Bangsa sehat, negara pun tambah kuat, bersama mengamalkan P4. Yuk, mewujudkan manusia seutuhnya. Sebelum terlambat, mari kita bina keluarga sehat. Puskesmas terdekat siap memberi nasihat. Usah diragukan, keluarga berencana takkan merugikan. Ayah ibu bahagia, sehat sentosa. Sejahtera, yo, mari, yo, mari, yo, lestarikan keluarga berencana. Pemerintah nyata, pembangunan merata ke desa-desa. Semua demi mewujudkan agar rakyat adil, makmur dan sentosa. Bangsa sehat, negara pun tambah kuat, bersama mengamalkan P4. Yo, mewujudkan manusia seutuhnya. Sebelum terlambat, puskesmas terdekat siap memberi nasihat. Usah diragukan,